Wahai kau yang kerap tersenyum manis di benakku, berhentilah agar ku sanggup tidur kali ini. Wahai kau yang telah getarkan hati saat pagi bersama turunnya butir embun yang pelan, wahai kau yang lahirkan resah saat kita berdua terpisah di tempat yang jauh. Yang kerap menangis di pelukku, terseduhlah karena ku duduk di sampingmu. Senantiasa bercumbu di kala hujan dan rasa bicara.